Dirangkai bersama Walimatul Kita Alul Albab Valentino Family Production. Ayo lagunya tak? Yuk bersama campuran ya. Yay. Walimatul Kita Alul Albab Valentino. Spesial juga bos-bosnya orkes di sini ada Taeta dan lain-lain. Selamat siang semua. Dari jauh ku datang untukmu dengan penuh kerinduan padamu. Buat ayah sekeluarga, semoga diberi kesehatan dan juga yang di hitam cepat sembuh ya. Dewi Arteta. Tos dulu dari tadi belum? Terima kasih.